Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para talabah, ikhwani fiddin wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, kitab mutamimah kita masih pada pembahasan babu ma'rifati alamatil i'rab. Nah, dan kita sekarang memasuki alamat khafat. Nah, walil khafi thalathu alamat. Nah, silakan pergantian membaca. Abu Muhammad, antum dulu, nanti pergantian membaca. Walil khafi thalathu alamatin. Temu enggak? Abu Lukman dulu, Abu Lukman. Atau Pak Yogi yang sudah ketemu. Alamat khafat. Iya. Silakan berkat Abu Safa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala alamatul khafs khafat walil khafzi thalathatu alamatin. Thalathu alamatin. Walil hafzi thalathu alamatin. Al-kasratu wahya al-aslu wal-ya'u wal-fathatu wahuma na'ibatani anil kasrati. Naam. Farqlafikum, yang dalam kurung itu bukan dari matan ya, dari penulis penyalin matan. Nah, maka kita baca qala al-mu'allif rahimahullah walil khafi thalathu alamatin. Khafat memiliki tiga tanda. Al-kasratu kasra wa hiyal aslu, dan kasra itu asal, yaitu asal, tanda asal, tanda pokok. Wal ya'u wal fathatu wa huma na'ibatani anil kasrati. Nah, dan ya dan fathah keduanya adalah pengganti bagi kasrah. Nah, berarti ada tiga tanda, yaitu apa? Kasrah tanda pokoknya. Kemudian yang kedua ya pengganti dari kasrah, yang ketiga fathah pengganti dari kasrah. Nah, barakallahu fikum. Kapan menjadi pengganti nanti akan dibahas pada bacaan berikutnya. Ya, pergantian. Silakan yang mau baca matan. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala fa ammal qasratu fatakunu alamatan lil khafti fi salasati mawadi'a fil ismi al-mufradi al-munsharifi nahwu bismillahirrahmanirrahim ulaika ala hudam hudan. Cukup. Qala fa ammal kasratu fatakunu alama alamatan lil khafdi fi thalathati mawadhi'ah. Adapun kasra, maka ia menjadi tanda bagi khafat pada tiga tempat. Filismil mufradil munsharifi. Nah, dibaca filismi bukan filismi ya. Filismil mufradil munsharifi pada isim mufrad yang munsharif. Naam. Barakallahu fikum. Telah lewat pengertian isim mufrad. Naam, dan maksud dari munsharif adalah isim mufrad yang menerima tanwin dan juga bisa majrur tandanya kasrah. Itu arti dari isim mufrad yang munsharif. Naam. Di sana ada isim mufrad yang ghairu munsharif. Barakallahu fikum. Naam, contoh bismillahirrahmanirrahim. Naam, juga ulaika ala hudam, ala huda, ala hudan. Naam. Syahidnya pada bismillahirrahmanirrahim yaitu isim pada bismillah. Naam. Isi adalah majrur tandanya kasrah dan dia itu isim mufrad yang munsharif. Begitu juga pada lafzul jalalah Allah majrur karena mudafun ilai. Kalau yang ismun yang bismin di situ majrur karena diawali oleh huruf ba. Kalau lafzul jalalah Allah majrur karena dia mudafun ilai. Ar-Rahman juga majrur tanda jarnya kasrah karena sebagai naat untuk lafzul jalalah atau sifat. Naam. Ar-Rahim juga majrur tandanya kasrah karena sebagai naat untuk lafzul jalalah Allah. Naam. Maka pada contoh ini ada 4 isim yaitu ismun, lafzul jalalah, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Naam, yang semuanya majrur tandanya kasrah. Majrur yang pertama pada ismun karena diawali huruf jar. Majrur yang kedua pada lafzul jalalah Allah karena mudafun ilai. Ar-Rahman majrur karena naat yang pertama. Ar-Rahim majrur karena naat yang kedua. Naam, dan Ar-Rahman juga bisa i'rabnya sebagai badal. Naam. Kemudian contoh berikutnya ulaika ala hudan. Barakallahu fikum. Syahidnya pada hudan. Majrur tanda jarnya kasrah muqaddarah ala alal alif. Naam, kasrah muqaddarah pada alif. Kenapa? Karena ta'adzur tidak bisa dinampakkan. Sebab-sebab alif adalah harokat. Sebab alif adalah huruf yang tidak menerima harokat. Farqulikum. Maka pada dua contoh ini semuanya contoh untuk yang majrur tandanya kasro. Yang kasro ini ada yang dohiro, ada yang mukodaro. Mana yang dohiro? Pada contoh yang pertama, pada contoh basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Mana yang mukodaro? Pada contoh yang kedua, hudan, muqaddaro kasronya. Naam, ulaika di situ isim mausul. Naam, di mahali rafin mubtada. Barakallahu fikum, ala harfu jar hudan majrur bi ala alamatu jarihi kasro muqaddaro. Jar majrur fi mahali rafin khobar atau kita katakan muta'alik bi khobar mahduf. Naam, takdiruhu kainun atau mustaqirun. Takdirnya kainuna atau mustaqiruna. Naam. Barakallahu fikum. Lanjutan bacaan berganti. Pak Ahmad membaca. Qala mu'allifu rahimahullah wa fi jam'i taqsiri munsharif nahu lirrijali nasibum mimma iktasabu. Ya, hasab. Qala al-mu'allif rahimahullah wa fi jam'i taktsiril munsharifi dan pada jamak taksir munsharif maksudnya kasrah menjadi tanda bagi khafat. Kasrah menjadi tanda bagi khafat pada jamak taksir yang munsharif. Telah lewat pengertian jamak taksir. Naam, dan arti munsharif apa tadi artinya? Bisa menerima tanwin dan bisa majrur tandanya kasrah itu munsharif. Nah, bisa menerima tanwin dan kalau majrur bisa tandanya kasrah. Nah, terkecualikan dari jamak taksir yang ghairu munsharif. Jamak taksir yang ghairu munsharif ketika majrur tandanya fathah. Ya. Begitu juga pada yang di atas tadi yang telah kita lewati barusan. Yang isim mufrad munsharif terkecualikan apa? Terkecualikan isim mufrad yang ghairu munsharif. Karena isim mufrad yang ghairu munsharif ketika majrur tandanya juga fathah bukan kasrah. Contohnya apa? Isim mufrad yang ghairu munsharif Fatimatu contoh. Nah, ketika majrur maka tandanya fathah. Antum katakan marartu bi Fatimata. Begitu juga pada jamak taksir yang ghairu munsharif, terkecualikan dia. Kalau majrur tandanya apa? Fathah. Contohnya apa? Yang jamak taksir ghairu munsharif. Manadilu, masajidu. Kita katakan marartu bi masajida. Nah, itu kan? Karena ghairu munsharif. Ghairu munsharif artinya mamnu' minasharfi. Bahasa lainnya. Nah, contoh untuk yang munsharif, jamak taksir munsharif adalah ayat 32 dari surat An-Nisa ini yang ada di kitab ini. Lirijali nasibum mimmaktasabu. Lirijali nasibum mimmaktasabu. Nah, sahihnya di situ lirijal. Rijal jamak taksir. Apa mufradnya? Rajulun mufrad, jamaknya rijalun. Nah, rajulun mufrad jamaknya rijalun. Nah, di situ li rijal majrur tandanya kasro. Kenapa majrur? Karena diawali oleh harful jar, huruf jar. Nah, lam harful jar, arijal majrur bi lam wa alamatu jarihi kasro. Jar majrur fi mahali rafin khobar atau muta'alik dengan khobar mahdub. Nah, kainun atau mustaqirun takdirnya. Nasibun mubtada muakhar marfu alamat rafihi doma. Mim maktasabu min harful jar. Nah, asalnya min ma asalnya. Kemudian karena bertemu nun sukun bertemu dengan mim, maka terjadi idgham. Nah, terjadi idgham mutanajisaini atau mutamatsilaini. Mutanajisaini ya, terjadi idgham mutanajisaini lalu terjadi di nunnya berubah menjadi mim karena idgham mutanajisaini. Setelah itu di dalam tulisan dilebur. Nah, barakallahu'alaikum. Maka kita katakan min al-mudghama harful jar ma di situ sebagai isim mausul. Ya. Isim mausul mabni ala sukun fi mahali jarin. Fi mahali jarin bi min. Nam, isim mausul mabni ala sukun fi mahali jarin bi min. Min mudghoma tadi min yang teridghom. Iktasabu fi'lun madin. Nah, mabni ala dhamir litisalihi bi wawil jama'ah. Wal wawu dhamir mutasil mabni ala sukun fi mahali rafin fa'il. Wal jumlatu minal fi'lil wal fa'ili silatul mausul la mahala lahu minal i'rab. Silatul mausul karena ma isim mausul dia butuh kepada sila. Maka jumlah setelahnya sebagai silatul mausul. Barakallahu fikum. Ya, lanjutan bacaan Abu Salma. Berganti antum. Qala mu'alif rahimahullahu taala wa fi jam'il mu'anasi salimi wa ma humila 'alayhi lahu wa qul lil mu'minati wa marartu bi ulatil akhmali. Naam, ahsanta. Wa fi jam'il mu'anasi salim, dan pada jamak mu'anas salim yaitu kasrah menjadi tanda bagi khafat pada jamak mu'anas salim. Khafat sama dengan jar ya. Khafat itu untuk bahasa ahlul kufa, orang-orang kufiyun. Naam, adapun jar untuk bahasa ibarat bagi orang-orang basriyin, ulama ahlul basrah wa basriyun. Naam. Jadi lupa ditambih di awal. Naam, di sini kasrah menjadi tanda bagi khafat yaitu bagi jar pada jamak mu'anas salim wa mahumila alihi, dan pada isim yang disamakan dengan jamak mu'anas salim. Nah, jamak mu'anas salim telah lewat pengertiannya, yang dia itu isim-isim yang harus memenuhi syarat sebagai isim jamak mu'anas salim. Dan kalau di sana ada isim yang mengikuti i'rab jamak mu'anas salim namun tidak memenuhi syarat, maka disebut dengan jamak mu'anas salim mulhaq yang di sebut di sini wa ma humila alihi, artinya apa? Jamak mu'anas salim yang mulhaq. Nah, artinya jamak muannats salim yang hakiki ataupun yang mulhaq semuanya ketika majrur tandanya kasrah, ketika majrur tandanya kasrah. Nah, contoh wa qul lil mu'minat. Nah, ini lul lil mu'minat di sini untuk contoh jamak muannats salim yang bukan mulhaq atau yang hakiki. Nah, kemudian berikutnya wa marartu bi ulatil ahmal. Ulat di sini jamak muannats salim yang mulhaq. Nah, yang mulhaq. Barakallahu fikum. Semuanya majrur. Apa tandanya? Kasrah. Yang pertama majrur karena diawali lam, yang contoh yang kedua majrur karena diawali huruf jar berupa ba. Nah. Barakallahu fikum. I'rabnya wawu ala hasab maqabla. Qul fi'lul amrin mabni ala sukun wa fa'ilihu damir satir wujuban takdiruhu anta. Lam harful lil mu'minat, lam harful jar mu'minat majrur bilam alamatu jarihi kasra. Kemudian wa marartu bi ulatil ahmal. Wawu al-wawu harfu atfin. Kalau bukan ayat kita bisa pastikan wawu harfu atfin atau yang semisalnya. Kalau ayat harus melihat konteks ayat sebelumnya. Wawu ini sebagai apa? Nah, harus melihat konteksnya. Seperti juga fa, karena wawu memiliki beberapa ragam i'rab. Fa juga memiliki beberapa ragam i'rab, maka sebaiknya ketika antum mendapati contoh ayat langsung diawali wawu atau diawali fa, misalkan katakan saja al-wawu ala hasab maqabla. Artinya wawu itu i'rabnya sesuai dengan konteks kedudukan kalimat sebelumnya. Iya itu. Nah, tapi ketika antum langsung mengucapkan al-wawu harfu atfin, al-wawu isi nafia misal, atau wawu halia, berarti antum itu sudah meneliti ayat yang dibaca pada ayat sebelumnya. Mengerti enggak? Sudah meneliti. Nah, kalau antum belum meneliti, antum mengucap seperti itu berarti melihat i'rab yang sudah jadi. Itu ya. Yang sudah jadi antum i'rab lalu antum baca misal. Yang meneliti siapa? Orang yang maksudnya yang antum baca tulisan orang yang sudah meneliti, nah itu. Nah, tapi kalau antum tidak baca catatan kaki, misal buku antum enggak ada catatan kakinya misal, atau antum memang ada catatan kaki, di buku antum ada catatan kaki namun antum tidak baca, itu lebih baik. Maka ketika antum i'rab langsung lam harful jar. Apa tadi? Al wawu ala hasab maqablah. Naam. Atau fa ala hasab maqablah. Barakallahu fikum. Itu jadi kaidah umum ya. Jadi ketika antum mendapatkan wawu, jangan ragu untuk mengatakan al-wawu al-hasab maqoblah. Kalau contohnya langsung di awal, ada di awal, potongan ayat ada di awal. Bisa dimengerti? Nah, barakallahu fikum. Nah, kemudian kita lanjutkan. Nanti kita akan banyak i'rab ketika masuk bab marfu'at, mansubat, majrurat tadi situ. Ini masih targetnya bukan i'rab, namun antum mengerti tanda i'rab. Targetnya antum mengerti tanda i'rab, karena itu banyak contoh yang bukan kalimat. Kalau dilihat susunan kalimatnya bukan kalimat yang sempurna. Nah, karena kalimat yang sempurna itu kalimat yang terdapat padanya arkanul kalimah, yaitu ada fi'il fa'il mubtada khobar atau fi'il naibul fa'il. Nah, baik salah satunya mahdhuf, nah, atau yang semisalnya. Ketika enggak didapatkan, berarti kalimat ini enggak sempurna. Yang dibutuhkan bukan pada susunan i'rabnya namun pada contoh tanda i'rabnya. Bisa dimengerti? Seperti yang akan kita baca ini. Yang di situ wal jari dil qurba. Ini bukan kalimat yang sempurna, wal jari dil qurba. Karena sudah penggalan, enggak ada arkanul kalimahnya di situ. Enggak ada mubtada khobar, enggak ada fi'il dan fa'il. Nah, namun dijadikan contoh. Kenapa? Karena targetnya bukan kalimat, bukan kalamnya, namun targetnya mengerti tandanya. Nah, artinya pada contoh-contoh yang kita dapati di sini ada contoh kalimat yang sempurna, ada juga yang tidak. Namun yang menjadi perhatian bukan melihat sempurna dan tidaknya kalimat, adalah apa? Tanda i'rab. Nah, itu karena yang menjadi perhatian sekarang tanda i'rab. Berbeda pada bab yang akan datang ketika kita masuk marfu'atil asma, mansubatil asma, majruratil asma. Nah, di situ sudah masuk susunan kalimat yang sempurna sesuai dengan bab, sesuai dengan perkara yang dibahas. Nah, apa tadi? wa marartu bi ulatil ahmal, ya. Ini kalimat yang sempurna. Wa marartu bi ulatil ahmal. Naam. Wawu harfu atfin, marartu wawu harfu atfin, bisa kita pastikan karena bukan ayat kan? Naam. Kalau ayat kita harus berhati-hati sebab jangan sampai salah mengi'rab ayat. Kalau i'rab yang bukan ayat salah masih dimaklumi. Kalau ayat khawatir nanti menjadi muharif. Apa muharif? Orang yang merubah-rubah ayat Al-Qur'an karena berbeda i'rab beda arti. Mengatakan wawu itu harfu atfin atau isnafiyah artinya beda nanti. Nah, karena itu harus melihat keterangan ulama ketika i'rab ayat. Apa keterangan ulama tentang wawunya, tentang ini, tentang itu, lah itu. Barakallahu fikum. Terutama yang kata-kata yang memiliki banyak wajah, ya, banyak sisi i'rab. Kita lihat keterangan ulama. Ya, kita lanjutkan. Marartu fi'ilun fa'ilun ba harful jar ulati majrur bi ba alamatu jarhi kasra li anahu mulhaq bi jam'il manasis salim wa huwa mudhaf ahmal mudhafun ila majrur alamatu jarhi kasra. Naam, qala fa amal ya'u fatakunu alamatan lil khafi fi thalathati mawadhi'a. Adapun ya, maka ia menjadi tanda. Belum dibaca ya? Ya, silakan bergantian membaca. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Wa amma al-ya'u fa takunu 'alamatan lil-khafdhi fi thalathati mawadhi'a. Fil asma'i sittati nahwu qawluhu ta'ala irji'u ila abikum. Wa qawluhu kama amintukum 'ala akhihi. ومررت بحميك وفيك وهنيك وقوله والجار ذي القربى. نعم. قال المؤلف رحمه الله وأما الياء فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع. Adapun ya, maka ia menjadi tanda bagi khafat pada tiga tempat. Nah, fi thalathati, thalathati di situ majrur fi wa huwa mudhaf mawadhi'a mudhafun ilai majrur tanda jarnya fatha niabatan anil kasri li'anahu mamnu' minas sarfi. Nah, ini pada pembahasan mendatang tentang mamnu' minas sarfi tandanya fatha ketika majrur. Nah, qala fil asma'i sittah, fil asma'i sittah, yang pertama pada asma'u sittah, isim-isim yang enam. Telah lewat pengertian isim yang enam. Enam. Dan juga apa saja isim yang enam tersebut telah lewat. Nahwu contoh irji'u ila abikum. Jadi irob abu isa. Irji'u ila abikum. Irji'u fi'lul amri majzumun. Wa enam. Wa alamatu jazmihi. Wa alamatu jazmihi hathfun nun. Ya, hathfun nun. Wal wawu fa'ilun. Wal wawu domir mutasil. Wal wawu domir mutasilun. Mabniun ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Iya. Ila ila harfu jarrin. Abikum isim majrurun bi ila abi. Abi abi majrur bi ila. Majrurun bi ila wa alamatu jarrihi al ya. Iya. Niyabatan 'anil kasrati. Li'annahu minal asma'i as-sittati. Iya. Wa huwa mudhaf kum fi mahalli jarin. Fi mahalli dhamir mutasil mubniun ala sukun fi mahalli jarin mudhafin ilaih. Naam. Barakallahu fikum. Khala kama amintukum ala akhihi. Nah, syaitnya akhihi. Silakan kalau mau ngirab Abu Muhammad. Kama amintukum ala akhihi. Kama amintukum ala akhihi. Kaf harfu tashbihin wa jarrin. Ma masdariyah. Amintukum fi'il wa fa'il wa maf'ul. Amana fi'lun madin wa ta dhamirun muttasil fi mahalli raf'in fa'il. Wal kaf dhamirun muttasilun fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Wal mim alamatul jam'i. Wa ala wa ala harfu jarrin akhi jar bi ala majrur majrur bi ala wa ala matu jarrihi al ya niabatan anil niabatan andal kasrati anil kasrati wa huwa mudaf ya wa ha dhamirun muttasilun fi mahalli jarrin mudafun ilai. Nah, aksanta. Wa marartu bi hamika. Silakan Abu Lukman kalau mau ngirab. Wa marartu bi hamika. Aksannya bi hamiki. Ya, bacaannya di kasrah kafnya asan aksannya. Wa marartu bi hamika. Iya, wawu harfu hadfin. Wawu harfu hadfin. Marartu fi'lun wa fa'ilun. Naam. Ba harfu jar. Alba harfun jar. Wa hami. Hami. Hami. Majrur bilba. Is. Boleh ismun majrur bilba atau singkat majrur bilba. Nah. Majrur bilba. Naam. Wa alamatu jarihi. Wa alamatu jarihi alia. Iya. Niyabatan anil kasratin. Iya. Wahua mudof. Wahua mudof. Wahua mudof. Walkaf fi mahali jarin. Walkaf domir. Iya, domir mutasil. Domir mutasil fi mahalin jar mudofun ilai. Enam. Aksanta. Ya, seperti itu boleh ya. Irob ringkas. Nah, kalau irobnya mau panjang pun boleh. Wawu harfu atfin marartu marra fi'lun madin mabni ala sukun litisolihi bidomiri rafin mutaharikin wa ta dabar mutasil mabni ala domi fi mahli rafin fa'ilun. Ba harful jar hami majrur bilba wa alamatu jarihi ya niabatan anil kasrati li'annahu minal asma'il khomsa. Nah, wahu mudof ya, atau minal asma'il sita. Wahu mudof walqab domir mutasil mabni ala al-fatih fi mahli jarin mudofun ilai. Itu boleh singkat, boleh dipanjangkan irobnya. Nah, wafika wahanika. Nah, fika dan hanika di sini ma'tuf. Wawu harfu atfin. Fika ma'tuf alal hami wa ma'tuf ala majrurin majrurun misluhu alamatu jarihi ya niabatan anil kasroti. Nah, itu wahu mudaf kafi malajarin mudafun ilai. Lalu juga sama kita mengucap hanika seperti wafika. Wal jari dzil qurba, ini kalimatnya enggak sempurna. Saidnya mana? Saidnya dzi di situ. Dzil qurba dzi. Nah, majrur alamatu jarihi ya niabatan anil kasra li anahu minal asmail khamsa. Ya, boleh asmaus sitta. Wa hum mudaf al qurba bi mahli jarin mudafun ilai. Nah, barakallahu fikum. Dan mud, dan majrurnya di karena naat, naat untuk jar. Nah, naat maat mengikuti manut. Ya, lanjutan bacaan. Mabni irji'u ila abikum. Irji'u fi'lul amrin, fi'lul amri atau fi'lu amrin ya, mabni ala hadfin nun. Mabni karena fi'il madi dan fi'il amr adalah mabni. Adapun fi'il mudore maka dia itu mu'rob. Nah, ketika mu'rob kita katakan marfu, mansub atau majzum. Ketika fi'il itu mab, fi'il yang bukan mu'rob kita katakan mabni. Nah, mabninya fi'il amr seperti majzumnya fi'il mudore. Mabninya fi'il amr seperti majzumnya fi'il mudore. Nah, seperti antum mengucap tarji'una ketika masuk lam, lam tarji'u, ya kan? Majzum alamatu jasmi hatunun. Demikian juga pada fil amr, kita katakan alamatu mabni bihatinun, hatinun seperti majumnya fil amr. Namun kita enggak katakan majum, kita katakan mabni. Iya. Silakan lanjutan sedikit lagi. Matan. Iya, baca matan. Qala al-mu'allifu rahimahu ta'ala wa fil musanna wa ma khumila alayhi nahwu hatta ablugha ma'al bahraini hatta ablugha majma'al bahraini. Terus lanjutan. Wa fi jam'il mudzakkar salimi wa marartu contohnya masih belum. Wa marartu bitsnaini wa tsnataini. Ya, cukup. Qala al-mu'allif rahimahu ta'ala wa fil musanna, dan pada isim musanna, wa ma humila alihi, dan isim yang disamakan dengan musanna yaitu mulhaq bil musanna, artinya ya menjadi tanda bagi khofat, bagi jar pada isim musanna dan pada isim yang mulhaq dengan isim musanna. Nah, apa itu isim musanna? Telah lewat pada pembahasan sebelumnya, dan yang mulhaq juga telah lewat. Nah, dan juga sempat disampaikan bahwa siapapun yang ingin mengetahui dengan luas arti isim musanna, jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim, itu ya, atau yang semisalnya, silakan membuka kembali kitab apa, Al-Mumti' fi Ilmi Tasrif, karena telah dibahas pada pelajaran sebelumnya tentang pengertian isim-isim ini, syarat-syaratnya, dan isim yang mulhaq dengannya. Nah, telah dibahas di situ, silakan baca ulang. Bagi yang belum punya, sekarang diinformasikan, mumpung ingat ya, sempat ada yang nanya kitab tersebut masih ada atau tidak, karena di beberapa toko buku sudah habis. Nah, dan kami informasikan bahwa ada salah satu tempat yang kami titipi buku ini, dan tempat tersebut masih ada sisa. Akhirnya sisanya kami ambil, di beberapa tempat yang lain sudah habis. Kami ambil, sekarang sudah dari pondok kitab sisa tersebut berjumlah 20 kitab. Nah, maka silakan yang sempat pesan dan belum dapat, karena ketika itu kami katakan habis, sudah ada stok kitab ini. Nah, dan tinggal 20 di kami ya, di gudang sudah enggak ada lagi, dan juga tidak tahu kapan dicetak lagi kitab ini, karena penerbitnya masih ngantri untuk nyetak kitab-kitab yang lain, yang sudah ada beberapa naskah yang layouter itu sendiri kewalahan untuk antri melayout kitab-kitab yang mau dicetak, dan juga penerbitnya. Karena itu sebaiknya kalau belum punya segera beli untuk bisa membaca, mendapatkan yang lengkap dari penjelasan yang sekedar disampaikan telah lewat gitu ya. Nah, karena kalau menunggu yang revisi, nggak tahu kapan cetakan revisinya atau cetakan barunya. Nah, kitab Nahwu saja sampai sekarang belum terbit, masih tertahan aja di layouter kan? Iya. Barakallahu. Nah, silakan hubungi nomor yang ada di channel Telegram. Nomor tersebut bisa dihubungi untuk di memesan kitab. Ya, barakallahu. Kita lanjutkan. Qala wa fil musanna wa ma humila alaihi, dan pada isim musanna dan isim yang disamakan dengan isim musanna yang mulhaq, hatta ablugha majma'al bahraini. Syahidnya di situ pada bahraini. Bahraini isim musanna. Naam. Isim musanna mansub, isim musanna majrur. Bahraini situ isim musanna yang majrur. Tanda jarnya apa? Ya, niabatan anil kasrah. Naam, i'rab. Kalau kita i'rab, naam, hatta harfu jarin wa ghayatin abluka fi'lun mudhari'un mansub bihat bi an mudmara wujuban ba'da hatta. Naam, wa alamatu alamatu nasfihi fathah, wa fa'iluhu damir musatir wujuban takdiruhu ana majma'a maf'ulun bihi mansub alamatun nasfihi fathah wa mudhaf bahraini mudhafun ilai majrur alamatun jarihi ya niapatan anil kasrati li anahu ismul musanna. Naam. Wa marartu bisnaini. Wa marartu bisnaini. Silakan Abu Samad tirab. Wa marartu bisnaini. Wa marartu bisnaini. Wa harfu atfin. Marartu fi'il wa fa'il. Fi'il madin mabni ala sukun litisolihi dhamir mustatirun litisolihi bidhamiri raf'in mutaharikin litisolihi bidhamirin raf'in mutaharikin, mutaharikin. Naam, wata dhamir wata'u dhamir mutasilun mabniun ala dhamir mabni ala dhamir fi mahali raf'in fa'il fi mahali raf'in fa'il. Ya. Bisnataini ba bisnaini lu bisnaini ba harfu jar. Bisnaini ba harfu jar. Ya. Isnaini. Isnaini majrur bil ba. Majrur bil ba. Wa alamatu jarihi al kasra. Wa alamatu jarihi alaya'i. Wa alamatu jarihi ya'u. Wa alamatu jarihi ya'u niabatan anil kasri. Ya. Ya anahu li'anahu mulhaq bil musanna. Iya. Lalu wasnataini wawu harfu atfin isnataini maktub ala isnaini wa maktub ala majrurin majrurun misluhu alamatu jarihi ya niabatan anil kasra li'anahu ism mulhaq bil musanna. Lanjutan bacaan Abu Hudaifi. قال المحلف رحمه الله تعالى وفي جمع مذكر السليم وما حمل عليه نحو كل المؤمنين فإطعام ستين مسكينا. يا حسب. قال المحلف رحمه الله وفي جمع المذكر السليم وما حمل عليه dan pada jamak mudzakkar salim dan juga isim yang serupa ayat yang disamakan dengan jamak mudzakkar salim. Artinya ia menjadi tanda bagi khafat bagi jar pada jamak mudzakkar salim dan yang mulhaq dengannya, yaitu pada jamak mudzakkar salim yang hakiki dan juga pada jamak mudzakkar salim yang mulhaq. Naam. Barakallahu fikum. Telah lewat pengertian tentang jamak mudzakkar salim yang hakiki ataupun yang mulhaq. Barakallahu fikum. Nah, contoh kullil mu'minin. Mau ngirab Abu Hudaifi atau Pak Ahmad? Kullil mu'minin. Kullil mu'minina irabuhu. Kul fi'lil amr mabni ala su'ala sukuni. Ya. Wa fa'iluhu domir mustadir fihi wujuban takdiruhu anta. Lil mu'minin lam harfu jar. Mu'minina ismun majrurun bil lam wa lamatu jarrihi al ya'u niyabatu 'anil kasrati li annahu jam'u mudzakkar salim wa nun cukup kalau mau ditambah nun iwat an tanwin enggak apa-apa. Iya, kemudian fa it'amu sitina miskinan. Farqlafikum. Sayidnya di situ. Sitin. Ya, sayidnya ya. Fa'it'amu sitina miskinan. Irobnya panjang. Karena dia jawab syarat bagi kalimat sebelumnya yang ada jumlah syaratnya. Nah, it'am di situ mudhaf. Sitin mudhafun ilai majrur. Wa alamatu jarihi ya niabatan anil kasroti li'anahu mulhaq bil jam'il mudzakkar salim li'anna mulhaq bil jam'il mudzakkar salim. Naam, itu ya miskinan tamyiz. Barakallahu fikum. Mau tambah apa cukup? cukup dan cukup. Iya. Hasil. Ada pertanyaan? Jadi target untuk bab ini, bab alamat i'rab, antum mengerti i'rab yang asal yaitu yang pokok dan i'rab yang cabang, yang pengganti. I'rab yang pokok, rafa tandanya doma, nasab tandanya fathah, jar tandanya kasrah, majzum tandanya sukun, ini yang pokok. Kemudian dari yang pokok ini setiap yang tadi disebutkan memiliki cabang. Doma apa cabangnya? Ketika rafa, ya. Fathah mansub tandanya fathah yang pokok, cabangnya apa? Gitu kan? Yang jar tanda pokok juga, yang kasrah tanda pokok bagi jar juga ada cabangnya, apa cabangnya? Begitu juga yang sukun. Nah, cabang-cabang ini harus dihafal, tempatnya di mana saja ketika menjadi cabang. Nah, karena nanti antum dapati harokat sama, namanya sama seperti fathah. Fathah bisa enggak menjadi tanda pokok? Bisa tanda pokok kan pada nasab. Bisa enggak fathah tanda cabang? Bisa pada apa? Cabang bagi jar pada isim mamnu minas sarfi. Nah, misal, iya enggak? Kasrah bisa enggak tanda pokok? Bisa pada khaffat. Lil khaffi salasu alamatin. Yang pertama kasrah tanda pokok, iya enggak? Nah, kemudian apalagi tanda pokok bagi khafat tanda cabangnya, tanda pokoknya tadi kasrah tanda cabangnya ya sama fathah kan itu. Nah, bisa enggak kasrah jadi tanda cabang? Bisa, padahal barusan disebutkan kasrah menjadi tanda pokok bagi khafat, bagi jar. Bisa enggak tadi kasrah menjadi tanda cabang? Bisa pada apa? Pada nasab. Nasab tanda pokoknya adalah fathah. Ada enggak tanda cabangnya apa? Nah, tanda cabangnya ada berupa kasrah pada jamak mudzakkar, jamak muannas salim, pada jamak muannas salim. Nah, itu. Jadi yang target untuk bab ini antum menghafal tanda pokok, tanda cabang. Tanda pokok pada apa? Tanda cabangnya pada apa saja? Dari keadaan-keadaan ketika marfu, mansub atau majrur atau majzum. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan? Kalau yang muqaddarah gimana? Muqaddarah ya berarti tidak terlihat, harakatnya tidak terbaca. Muqaddar diperkirakan ada. Itu namanya muqaddarah. Artinya kita kapan harus menyampaikan itu muqaddarah atau niabatan? Muqaddarah kalau niabatan dia itu tandanya ada, cuman tergantikan oleh tanda yang lain. Nah, itu ya, tandanya ada, cuman tergantikan oleh tanda yang lain. Seperti misal fathah menjadi tanda cabang bagi kas, bagi jar, bagi kasroh. Marartu bi masajida. Jadi, iya kan? Iya. Berarti tanda, ada enggak tanda jarnya? Marartu bi masajida. Ada. Mana tanda jarnya? Fathah. Fathah. Niabatan anil kasroti. Niabatan anil kasroti. Nah, berbeda kalau fathah ini muqaddaro. Dia berarti bukan tanda cabang. Atau bisa juga tanda cabang, yang penting tidak terlihat. Contoh misalkan marortu bi fata atau raitu fata. Yang mansub ya. Raitu fata, fata man mafulun bihi mansub alamatun nasbihi fathah muqaddaro. Nah, itu. Assalamualaikum. Marartu bi jawarin. Jawarin majrur bi ba alamatu jarihi kasra. Jawarin mamnu min sarfi alamatu jarihi fathah. Fathah muqaddara. Nah, karena enggak terlihat kan marartu bi jawarin fathah muqaddara. Nah. Kenapa? Karena dia mamnu min sarfi. Dari sisi tanda cabangnya alamatu apa tadi marotu bijawarin, jawarin man, majrur bilba alamatu jarihi fatha muqaddara li'anahu marotu bijawar. Oh, ini mansub ya, ketika mansub berarti keluar. Nah, contoh yang lain yang bukan jawarin, contoh yang lain yang kira-kira yang muqaddara, contoh yang lain misalkan ja'a jawarin. Nah, jaa jawarin, jaa jaat jawarin, jaat jawarin, jawarin fa'ilun marfu alamat rafihi doma mukadaro. Nah itu mukadaro di sini. Atau maror tu bi jawarin. Jadi maror itu atau maror tu ngucap. Kalau maror tu benar, maror tu benar. Maror tu bi jawarin. Maror tu fi'il wal fa'ilun ba harful jar jawarin majrur bil ba alamatu jarihi fathah muqaddara li 6. Kenapa fathah muqaddara? Karena dia ismun mangkus. Nah, isim mangkus. Kemudian kenapa? Kenapa di sini niabatan? Niabatan anil kasroti karena dia mamnu' minas sarfi. Karena dia mamnu' minas sarfi. Kalau ra itu jawarian mansub, kalau mansub maka keluar harokatnya karena isim mangkus ketika mansub keluar enggak harokatnya? Keluar harokatnya. Karena sikol-sikolnya pada marfu' dan majrur, sikolnya marfu' dan majrur. Bisa dimengerti? Ja'a jawarin ra'itu jawarian, ja'a jawarin ra'itu jawaria atau al-jawaria. Nah, manuk minasarfi ya. Ja'a jawarin ra'itu jawaria. Kemudian marortu bi jawarin. Nah, marortu bi jawarin. Syaitnya di situ ketika marfu dan majrur dengan harokat muqaddaro. Marfu muqaddaro apa? Doma yang ditakdirkan. Majrur muqaddaro apa yang ditakdirkan? Fathah. Kenapa fathah? Karena dia mamnu' minas sarfi. Ya, seperti antum mengucap marartu bi masajida. Itu seperti antum mengucap itu. Ja'at masajidu. Marartu bi masajida. Ra'a itu masajida, ya, iya kan? Iya. Kalau ra'a itu masajida, masajida maf'ulun bihi mansub alamatun nasihi fathah. Masajida. Kalau marartu bi masajida, masajida majrur bi bilba alamatu jarihi fathah niabatan anil kasrah li'annahu mamnu' min ashrfi. Bisa mengerti? Nah, jawariyah juga gitu. Hanya saja jawarin di situ isim mangkus seperti qodin, antum seperti mengucap qodin isim mangkus, iya kan? Nah, ja'a jawarin ra'aitu jawaria marartu bi jawarin. Ya, ada lagi pertanyaan? Enggak ada ya? Kalau enggak ada kita cukupkan. Nah, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan mendatang yaitu besok pagi, Ahad pagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.